cinta kita tetap terpelihara. Sabarlah sayang, bulan Syawal aku kan mencari makan sebagai supir ampengan, beduk subuh baru pulang tidur setelah sembahyang. Aku memang orang miskin, selalu jadi kambing hitam, pendam saja ujian agar menentukan. Biarkan orang bicara, yang penting tak mengusahakan. Tutup mata dan telinga, lebih baik cuek saja, agar cinta kita tetap terpelihara. Sabarlah sayang, bulan Syawal aku kan melamarmu. Aku mencari makan sebagai supir ampengan, beduk subuh baru pulang tidur setelah sembahyang. Aku memang orang miskin, selalu jadi kambing hitam, pendam saja ujian agar hidup bahagia. Tak tahu nasib orang, Tuhan yang menentukan. Biarkan orang bicara, yang penting tak menyusahkan. Tutup mata dan telinga, lebih baik cuek saja, agar cinta kita tetap terpelihara. Sabarlah sayang, bulan Syawal aku kan melalui.